Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, baik hadirin yang sudah ada di Masjid Raya Cipaganti Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang pada hari Sabtu yang lalu sudah sampai pada bab Salatul Musafir Wal Marid. Kita sekarang lanjutkan ke hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw farasikha shallaa rak'ataini, rawahu Muslim. Kata Anas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar sejauh 3 mil atau 3 farsakh, beliau salat di qasar 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Bisa kita temukan di Sahih Muslim hadisnya nomor 691. Kita sudah membahas bila kana masuk ke dalam awal kalimat seperti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja dan seterusnya, maka kana di sana memberi makna istimrar, yufidul istimrar. Istimrar itu terus-menerus, selalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila keluar sejauh 3 mil atau 3 farsakh, beliau selalu sholat 2 rakaat di qasar. Inilah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini diikhtilafkan oleh para ulama tentang makna dan hukumnya, sekalipun disepakati tentang kesahihannya. Adapun yang dimaksud dengan 3 mil, salah satu amyal, amyal jamak dari mil. Mil itu zaman dahulu diukur dengan sesuatu yang tidak pasti dan sangat relatif, yaitu apabila seseorang melihat orang lain dari kejauhan, lalu orang lain tersebut tidak diketahui siapa dia, saking jauhnya tidak jelas. maka jarak seperti itu disebut dengan sebutan jarak 1 mil. Tapi ini sekali lagi sangat relatif, tergantung pada kekuatan daya penglihatan orang dan kondisi tempat kejadian hal tersebut. Oleh karena itu, lebih akurat apabila diukurnya dengan jarak, yang jarak 1 mil sekarang ini kira-kira 1700 meter dan ini pun masih berupa perkiraan. Karena apa? Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seluruh jarak hanya ditetapkan berdasarkan perkiraan dan tidak ada kepastian tentang jarak tersebut. Jadi itulah yang disebut dengan 3 mil. 1 milnya 1,7 kilometer sehingga 3 mil itu kira-kira 5,1 kilometer ya. Berarti 5.100 meter. Adapun farasikh jamak dari farsakh. Farsakh ukuran satu farsakhnya sama dengan 3 mil. Kalau 3 farsakh berarti 9 mil. Mana yang benar dari perkataan Anas ini? Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar sejarak 3 mil atau 3 farsakh. 3 mil dengan 3 farsakh berbeda. 1 farsakh 3 mil. Berarti 3 farsakh 9 mil. Ini adalah keraguan-raguan dari rawi. Bukan Anas yang meriwayatkan hadis ini, tapi seorang rawi setelahnya namanya Syu'bah. Dia ragu apakah 3 mil ataukah 3 farsakh. Lalu timbul pertanyaan, apakah karena ragu-ragu dari si rawi kita abaikan saja hadis ini keseluruhan? Dijawab tidak. Karena apa? Karena hukum tentang jarak ini jelas adanya, yang diragukan hanyalah jaraknya. Oleh karena itu, maka sebagian ulama ada yang mengambil jarak terjauh untuk ikhtiyati. Ikhtiyati itu kehati-hatian, yaitu 3 farsakh atau 9 mil. Berarti kalau dikilometerkan mencapai lebih dari 45 kilometer. Tadinya kan 1 mil 5 kilometer lebih sedikit. Kalau 9 mil ya 9 aja kali 5. Jadi sekitar 45 atau 46 kilometer. Yang pada zaman dahulu apabila ditempuh dengan berjalan kaki atau dengan kuda atau unta yang santai, itu bisa ditempuh dengan waktu mungkin 1 hari penuh. Kalau berjalan kaki bisa lebih. Dari sinilah lahir perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang jarak dibolehkannya qasar berdasarkan hadis ini. Adapun makna idza kharaja, apabila beliau keluar sejauh 3 mil atau 3 farsakh barulah beliau salat di qasar 2 rakaat, timbul pertanyaan yang juga diikhtilafkan jawabannya oleh para ulama. Apakah kebolehan di qasar itu minimal telah tertempuh jarak 3 mil atau hanya berencana menempuh jarak minimal 3 mil sudah boleh di qasar walaupun masih belum mencapai jarak tersebut? Umpamanya baru 500 meter dari rumah, atau baru 1 kilo dari rumah, tapi karena berencana akan menempuh jarak sejauh itu, sudah boleh diqasar. Apakah yang dimaksud keluar di sini yang menjadi ukuran adalah rumah, keluar dari rumah, ataukah keluar dari batas negerinya? Ini pun termasuk perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Dan ikhtilafnya terbagi kepada belasan perbedaan pendapat, yang apabila kita bahas satu persatu, mungkin akan menghabiskan seluruh waktu yang tersisa dalam pembahasan kali ini. Wassawab, adapun yang benar, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila hadhil masafah qassara shalah. Bima'na annahu idza kana muntaha safarihi 3 farasikh fa innahu yaqsur. Walakin hal hadza ala sabili syarat? Kata Syekh Al-Utsaimin, yang benar adalah makna dari hadis ini, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar berencana menempuh jarak ini, jarak 3 farsakh atau 3 mil, beliau diqasar sholat, sekalipun perjalanannya belum mencapai jarak tersebut, masih di tengah jalan, tapi berencana akan menempuh jarak yang disebutkan. Maknanya apabila beliau bermaksud safar sejauh 3 mil atau 3 farsah, beliau diqasar walaupun belum mencapai jarak tersebut. Tapi timbul pertanyaan, apakah ini syarat minimal? Dalam arti, apabila beliau keluar kurang dari 3 farsah, apakah tidak boleh diqasar dan beliau pun tidak diqasar? Maka dijawab bahwa hadis-hadis lain, baik amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun amalan sahabat, mereka menyatakan atau perbuatannya menunjukkan bahwa perjalanan yang lebih dekat atau kurang dari jarak itu pun diqasar. Berdasarkan hal itulah, maka 2 ulama besar guru dengan murid, yaitu Syekhul Islam beserta Al-Imam Ibnu Qayyim, menyatakan innahu la yasihu tahdidul masafah lis-safar wa annahu yuqsaru idza kharaja ila makanin yu'addu fihi musafiran. Tidak benar membatasi jarak yang ditempuh ketika safar. Yang jelas dia dibolehkan diqasar apabila keluar ke tempat yang menurut uraf di sana sudah dianggap safar, li'annahu lam yakun fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam asya'a tu'ayyinul amyal wal farasikh, karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu pun yang menentukan jarak tentang mil ataupun safar. Makanya Syekhul Islam di dalam majmul fatawanya dan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Hadyu, maksud Al-Hadyu Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, suka diringkas dengan sebutan Al-Hadyu, Syekhul Islam menyatakan al-farqu baina safari tawil wal qasir la asla lahu fi kitabillahi ta'ala wala fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bal al-ahkamul lati allaqaha Allahu bis-safar allaqaha mutlaqan fal marja'u fis-safar ila al-uraf fama kana safaran fi urfin nas fa huwa as-safaru alladhi allaqa bihi syari'ul hakim. Kata Syekhul Islam, perbedaan antara safar yang jauh dengan safar yang pendek tidak ada asalnya dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul SAW yang sahihah. Tapi hukum yang berkaitan dengan safar, yang oleh Allah dikaitkan dengan safar, dikaitkan secara mutlak. Mutlak artinya global, umum, tidak ditentukan jarak tempuhnya dengan angka atau dengan waktu. Maka yang menjadi rujukan dalam safar adalah kembalikan kepada uraf. Selama menurut uraf manusia jarak dari suatu tempat ke tempat lain itu sudah dianggap safar, maka berarti itulah safar yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Hadyu tadi, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kata beliau, lam yahidda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi masafatan mahdudatan lil qasr wal fitr. Bal atlaqa lahum fi mutlaqis safar wa darb fil ard. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan bagi umatnya jarak tertentu yang membolehkan qasr atau berbuka saum. Tapi Allah memutlakan bagi mereka tentang makna safar dan dharb. Dan inilah kata beliau pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama muhaqqiqin sejak zaman sebelumnya sampai zaman beliau dan juga sampai zaman sekarang. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah pertama adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali keluar dari Madinah sejauh 3 mil atau 3 farsah dari perbatasan kota Madinah, beliau mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan yang menjadi batasan keluar bukanlah rumah masing-masing, akan tetapi batasan kota yang ditetapkan secara urf. Karena kalau seseorang dikatakan saya mau keluar, mana keluar di sana adalah safar. Dan yang dimaksud keluar bukanlah keluar rumah, tapi keluar dari kota. Apabila seseorang keluar dari rumah tapi masih di dalam kotanya, uraf mereka pada saat itu tidak mengatakan keluar. Walaupun dia keluar rumah, tapi tidak keluar dari batas kotanya, maka tidaklah disebut dengan sebutan keluar. Inilah yang pertama, dan Rasul SAW selalu melakukan qasar setiap kali keluar dari batas kota Madinah. Kedua, i'tibaru hadhil masafati tubahu fiha rukhusus safar minal jam'i wal qasar wa ghairihuma. Walakinnahu la yufhamu minal hadith annaha aqallu masafatis masafatil qasar. Wa innama yarji'u hadhi al-adillatul ukhra. Yang kedua, Syekh Al-Basa menyatakan bahwa jarak ini membolehkan seluruh rukhsah bagi musafir, baik jama' ataupun qasar dan yang lain-lainnya, termasuk bolehnya berbuka saum di bulan Ramadan. Tapi tidak boleh difahami dari hadis ini bahwa inilah jarak minimal dibolehkannya qasar. Karena apa? Karena yang menjadi pegangan utama bukan hanya satu-satunya hadis ini, tetapi kesimpulan dari seluruh hadis-hadis yang ada. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pulang dari peperangan, kemudian begitu sampai mendekati kota Madinah, di saat rumah-rumah mereka sudah kelihatan, Datang waktu sholat, lalu Ali mengqasar sholatnya. Lalu orang-orang yang menyertainya bertanya, bukankah rumah-rumah kita sudah kelihatan? Berarti sudah dekat. Tapi kenapa kita diqasar? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Atu'allimunani ani sunnah. Apakah kalian mau mengajari aku tentang sunnah? Mereka yang bertanya bernada memprotes atau komplain tersebut adalah para tabi'in yang tidak pernah melakukan safar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya memahami dari nas-nas Quran dan hadis yang mereka dengar. Sedangkan Ali bin Abi Thalib sejaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sejak kecil sudah mendampingi beliau ke puluhan bahkan mungkin ratusan safar. Beliau jauh lebih tahu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal safar dan qasar. Makanya Ali membalikan, atu'allimunani ani sunnah. Apakah kalian akan mengajari aku tentang sunnah? Lalu beliau menyatakan, dulu pernah aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Dan dipastikan jarak mereka ke rumah tersebut kurang dari 3 mil. Tetapi mereka pun sudah diqasar. Oleh karena itu, jarak 3 mil atau 3 farsakh yang dijelaskan dalam hadis ini bukanlah jarak minimal. Akan tetapi ketetapannya seperti yang diungkapkan di awal tadi, dikembalikan kepada uruf. Uruf adalah kesepakatan orang-orang di tempat kita hidup. Kalau orang di tempat kita hidup mengatakan secara umum, bukan secara personal, tapi keumuman, bahwa kepergian dari tempat mereka ke tempat lain itu sudah dianggap safar, maka itulah jarak safar bagi mereka, bagi orang-orang yang ada di sana. Sekalipun mungkin ada satu dua di antara penduduk desa tersebut ketika pergi ke tempat itu sudah bagi pribadi mereka bukan safar lagi, karena setiap hari bolak-balik umpamanya kerjanya di sana. Yang menjadi ukuran bukanlah pribadi satu dua penduduk itu, tetapi keumuman, kesepakatan penduduk di tempat orang tersebut. Inilah yang kedua. Ketiga, qauluhu idza kharaja, yakni idza qasada bi khurujihi hadhil masafah, la annahu la yaqsur fi safari hatta yablugha hadhil masafah. Perkataan Anas yang menyatakan bila Nabi keluar, maknanya bila beliau bermaksud keluar mencapai jarak tersebut, mencapai jarak 3 mil, maka walaupun belum tercapai dibolehkan qasar. Tidak berarti tidak qasar kalau belum mencapai jarak tersebut. Umpamanya kita mau ke Jakarta, setengah 12 dari rumah, pergi sudah, masih di dalam kota Bandung ngong teh adzan, di saat kita sudah di perjalanan, sudah keluar dari rumah tapi masih di dalam kota Bandung. Lalu kita berhenti dulu untuk menunaikan sholat, maka kita sudah dianggap musafir sekalipun masih berada di tempat kota tempat kita tinggal. Karena apa? Karena sudah berniat dan sudah apa? Pergi walaupun masih di tengah jalan dan belum sampai mencapai batas minimal 3 mil, maka enggak masalah. Dan ini juga ditegaskan oleh Syekh Ali Hasan Al-Athari hafizahullahu taala, selama orang itu sudah keluar atau selama orang itu masih di jalan dan belum sampai di rumah, selama itu orang masih dianggap safar dan berlaku seluruh hukum dan ketetapan bagi orang-orang yang safar. Itulah faedah yang ketiga. Keempat, al-farsakh arba'atu amyal au thalathata amyal hasbal khilaf bainal ulama, wal mail kilo wa nus kilo hasba khilaf bainal ulama, wa qawlur rawi amyal au farasya syak minar rawi wa laysat takhir fi aslil hadith. Satu farsah, para ulama berbeda, ada yang menyatakan 4 mil, ada yang menyatakan 3 mil. Syekh Al-Basa menyatakan 4 mil, Syekh Al-Uthaymin menyatakan 3 mil, dan 1 mil Syekh Al-Basa menyatakan 1,5 kilo, Syekh Al-Uthaymin menyatakan 1,7 kilo. Walhasil ini ikhtilaf. Oleh karena penetapan jarak di kalangan para ulama berbeda, oleh karena itulah maka seluruh yang ditetapkan oleh jarak hanya takribi sifatnya, hanya kira-kira, boleh kurang sedikit, boleh lebih sedikit. Makanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, adapun perkataan mil atau farsah bukan pilihan, bukan boleh memilih salah satunya, 3 mil atau 3 farsah. Akan tetapi inilah keragu-raguan yang terjadi pada diri rawi, tapi rawinya bukan Anas, bukan sahabat, tapi keragu-raguannya ini dari rawi yang setelahnya yang namanya Syu'bah, salah satu rawi dari hadis ini. Di dalam kitab Ar-Rawd dan Hasyiahnya disebutkan, idza faraqa amiru qaryati qasara wifaqan li a'immati tsalatsah wa jamaahiril ulama min as-sahabah wa man ba'dahum wa kahaq wa hakahu ibnu mundhir ijma'an li anna Allah abaha al-qasr liman daraba fil ard wa qabla al-mufaraqah la yakunu dariban fiha wa la musafiran wa li anna an-nabiy sallam innama kana yaqsur idzar tahala. Apabila seorang penduduk negeri sudah keluar, sudah berpisah dari rumahnya, dia boleh dikosor berdasarkan kesepakatan tiga imam dan jumhur ulama dari kalangan sahabat dan orang-orang setelahnya. Bahkan Imam Ibnu Mundhir menukil adanya ijma tentang hal itu, karena Allah Azza wa Jalla membolehkan qasar bagi orang yang sudah menyatakan daraba fil ard, mengadakan perjalanan di muka bumi. Dan itu dihitung ketika dia keluar rumah dan berniat safar keluar kotanya. Maka ketika dari keluar dari rumah sudah disebut daraba fil ard. Adapun sebelum dia keluar dari rumah, maka tidak lagi disebut dengan sebutan daraba, karena masih ada di dalam rumahnya. Adapun orang yang keluar rumah tapi tidak berniat safar, maka dia bukanlah musafir sekalipun dia itu telah mencapai jarak safar, tetapi tidak diniatkan untuk safar. Sebagai contoh umpamanya, orang mengembalakan kambing di kampungnya, kemudian kambing itu hilang. Lalu dia mencari, bertanya ke orang, lihat kambing saya enggak? Ciri-cirinya begini, begini, begini. Ditunjukkan, oh tadi saya lihat ke sana, disusul ke sana. Ada orang lagi, lihat kambing saya, oh ada ke sana tadi, terus. Dia bermaksud mencari kambing, tidak berniat safar. Walaupun umpamanya jarak yang dicapai sudah mencapai jarak safar menurut uruf orang di sana, maka dia bukan musafir dan tidak berlaku hukum qasar baginya. Walaupun umpamanya si kambingnya, umpamanya dia tinggalnya di Bandung terus mencari kambing sampai ke Surabaya umpamanya, maka dia tidak meniatkan untuk safar, maka tidak berlaku baginya hukum-hukum safar. Oleh karena itulah masalah niat pun menjadi masalah yang menentukan hukum boleh tidaknya dia mengqasar, karena berkaitan dengan status dia apakah safar ataukah tidak. Para ulama ikhtilaf tentang batasan jarak yang membolehkan diqasarnya sholat, membolehkan dilaksanakannya rukhsah-rukhsah safar, baik qasar atau jama' ataupun berbuka saum pada waktu bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jarak minimal dibolehkannya qasar kalau perjalanannya mencapai waktu 3 hari minimal, maka tidak dibolehkan mengqasar kalau di bawah waktu tersebut. Itu Imam Abu Hanifah. Adapun 3 imam yang lainnya menyatakan boleh, walaupun belum mencapai jarak tersebut. Berdasarkan apa? Berdasarkan banyaknya keterangan yang menyatakan bahwa Nabi dan para sahabat mengqasar sholat jauh di bawah 3 hari. Kalau umpamanya perjalanan maksimal 3 farsah, itu tidak akan mencapai waktu 3 hari walaupun dengan berjalan kaki. Dan Nabi SAW sudah mengqasar sholat ketika perjalanannya mencapai jarak tersebut. Oleh karena itulah, maka yang menjadi ukuran kembali kepada urf, bukan kepada jarak, bukan kepada waktu perjalanan, dan juga bukan dikembalikan kepada berat atau ringannya perjalanan tersebut, karena hukum ditetapkan berdasarkan sebab dan bukan berdasarkan hikmah. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu beredar dengan karena sebabnya. Ada atau tidaknya hukum ditentukan oleh ada dan tidaknya sebab. Hukum qasar disebabkan karena apa? Karena safar. Maka kalau sebabnya ada yaitu safar, maka hukum qasar ada. Walaupun safarnya umpamanya enteng dan ringan, safarnya hanya membutuhkan waktu yang sebentar, 1 jam. Dari Bandung ke Jakarta paling cuma 20 menit pakai pesawat, dan tidak membuat kita lelah. Dari rumah upaya pakai mobil ber-AC, tidur, sampai di bandara langsung tidak menginjak tanah, tapi langsung menginjak tehel, keramik, terus kesananya karpet, terus sampai ke pesawat, baru duduk sudah tidur, begitu bangun sudah sampai. Enteng. Walaupun enteng, ringan dan tidak memberatkan, tetapi dia sudah memperoleh rukhsah-rukhsah safar karena ada sebab yang membolehkan dirinya mengqasar, yaitu safar. Adapun kalau tidak ada safar, tidak ada qasar, walaupun itu perjalanan berat. Umpamanya seseorang rumahnya berada di pinggir sebuah bukit, lalu dia pergi ke puncak bukit. Bisa seharian, karena apa? Kata orang Sunda mah tarahal jalana. Tarahal itu susah, terjal. Harus menggelantung, harus pakai tambang gitu ya. Pepe 1 hari dan keringat bercucuran. Walaupun tingginya cuma 800 meter. Berat perjalanan itu. Tapi walaupun berat, capek dan lama, itu bukanlah safar. Kalau itu bukan safar, berarti dia tidak punya sebab atau udzur yang membolehkan dia qasar. Maka tidak ada hukum qasar bagi orang itu. Sekalipun perjalanannya berat dan lama, tetapi karena bukan safar, maka tidak ada kebolehan qasar bagi orang tersebut. Oleh karena itu, hukum ditetapkan berdasarkan sebab, bukan berdasarkan hikmah. Salah satu di antara hikmah dibolehkannya qasar bagi musafir, karena biasanya musafir lelah, biasanya musafir kepepet waktu, biasanya musafir itu mengalami penderitaan baik fisik atau juga psikis. Fisiknya capek, psikisnya juga gak tenang begitu ya, gak menetap di suatu tempat, dan mereka mengalami penderitaan. Maka Nabi SAW menyatakan as-safar qit'atu minal azab. Safar itu sepenggal dari azab, sepenggal dari siksaan. Karena orang merasakan penderitaan di tengah safarnya, baik secara fisik ataupun secara psikis. Itu diantara hikmah-hikmah kenapa musafir boleh qasar. Sekarang hukum apakah ditetapkan oleh karena hikmah atau karena sebab? Karena sebab, bukan karena hikmah. Walaupun hikmahnya tidak ada, dia tidak lelah, dia tidak merasa menderita, bahkan ceria gitu ya. Semua hikmahnya tidak ada, tapi sesebabnya ada, maka tetap hukum qasar ada. Sebaliknya kalau umpamanya sebabnya tidak ada, tapi hikmah-hikmahnya ada. Umpamanya perjalanan itu berat, melelahkan, lama dan seterusnya, tapi bukan karena safar, maka umpamanya karena nyangkul seharian di kebunnya paling 10 meter dari rumah, nyangkul sampai apa namanya berlumuran keringat, bukan berlumuran, bercucuran keringat, nafasnya ngos-ngosan, semua apa namanya badannya pegal-pegal gitu ya. Kemudian itu menghalangi untuk sholat secara tuma'ninah. Tapi walaupun lelah, walaupun lama, walaupun bercucuran keringat, walaupun berat, walaupun menderita, tapi karena bukan sebab safar, maka tidak berlaku baginya qasar. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu beredar bersamaan dengan sebabnya. Ada atau tidaknya hukum disebabkan karena ada atau tidaknya sebab. Kalau sebab ada, hukum ada. Sebab tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Dan tidak boleh menetapkan hukum karena hikmah, tapi sekali lagi karena sebab. Di dalam kitab Al-Mughni disebutkan tawataratil akhbar anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi asfarihi hajan wa mu'tamiran aw ghazian wa kana la yazidu ala raq'atain wa ajma'a ahlul ilmi ala anna man safara safaran tuqsaru fi mithlihi as-salah anna lahu ay yuqsar ar-ruba'iyah fayusalliha raq'atain. Telah mutawatir kabar bahwa Rasul SAW selalu mengqasar di dalam safarnya, baik safar untuk haji ataupun untuk umroh ataupun untuk perang, dan beliau tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Dan para ulama telah ijma bahwa orang yang safar dengan safar yang menyebabkan bolehnya diqasar sholat, maka dia lebih utama untuk mengqasar yang 4 rakaat lalu dia lakukan 2 rakaat. Berdasarkan hal itulah, maka seluruh ulama tidak ada yang ikhtilaf tentang ketetapan qasar. Ikhtilaf yang terjadi hanyalah hukum dari qasar antara wajib dengan afdol atau dengan sunnah. Tapi tidak ada satupun yang memakruhkan, apalagi yang mengharamkan bahkan juga yang memubahkan. Minimal para ulama menyatakan bahwa qasar afdal, bahkan ada yang menyatakan bahwa itu adalah azimah atau kewajiban. Berkata Syekh Muhammad bin Badir, dia mengatakan ketika menerangkan masalah ini, innal hukma idza khala min dhabitin yadbituhu kana urdatan litala'ub wal khudu' lil hawa fa innal fuqaha nadharu fawajadu annahu laysat kulla masafatin mu'tabaratin listibahati rukhas fawajaba wasfu safar alladhi tustabahu bihi rukhas hatta la yata'arradu al-mukallafun iskalat aw tahawana bisababi sahabi rukhas ala ghairi ma ubihat lahu. Sesungguhnya hukum bila tidak ditetapkan dengan ketetapan yang pasti, maka itu bisa dianggap sebagai alat atau bahan permainan dan kecenderungan ke dalam hawa nafsu. Maka para fuqaha melihat lalu menemukan bahwa tidak semua jarak yang ditempuh dengan jarak tertentu membolehkan rukhsah diambil. Maka jangan sampai ketidakjelasan dari jarak minimal atau ketetapan safar ini menyebabkan orang-orang menganggap enteng terhadap qasar, sehingga dia memasukkan atau melakukan rukhsah-rukhsah safar padahal dirinya tidak sedang safar. Lalu dia mengqasar dan menjamak tanpa ada uzur syar'i, menjamak dan mengqasar salat. Dan al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, Al-Kabair itu apa? Dosa-dosa besar. Dalam bab tarikus sholah, dalam bab dosa besar berupa meninggalkan sholat, dibahas bahwa di antara dosa-dosa besar adalah menjamak sholat tanpa uzur atau mengqasar sholat tanpa uzur syar'i. Sehingga orang pergi ke tempat tertentu dengan motor 5 menit, 10 menit sampai umpamanya ya. Lalu dia merasa sudah boleh diqasar. Lalu dia mengqasar. Mengqasar setiap saat salat-salatnya dan menjamak salat-salatnya karena menganggap dirinya safar berdasarkan hawa nafsunya. Maka ini termasuk dosa besar dan terlarang, dan ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Ingat, menjama atau mengqasar salat tanpa uzur syar'i termasuk kabirah minal kabair, salah satu di antara dosa-dosa besar. Maka tidak boleh berdasarkan hawa nafsu yang seperti itu. Sehingga mungkin saja ada orang seumur hidupnya jama qasar terus. Kedua, para ulama pun telah menjelaskan dibolehkannya safar, dibolehkannya mengqasar bagi orang yang safar dengan catatan tidak boleh orang menyengaja safar hanya untuk memperoleh rukhsah. Hanya untuk memperoleh rukhsah baik menjamak qasar salat ataupun membatalkan saum. Umpamanya jam 10 nih atau jam 11 pergi kemana? Ke Cianjur. Ngapain? Enggak, biar bisa qasar aja. Setelah sampai di Cianjur, umpamanya qasar, balik lagi ke Bandung. Dijama qasar di sana, balik lagi ke Bandung. Enggak ada keperluan apa-apa. Maka menyengaja meniatkan safar hanya dalam rangka mengambil dan merapkan rukhsah ini tidak boleh. Karena apa? Karena terkesan adanya unsur malas untuk menunaikan sholat dengan jumlah rakaat yang lebih banyak. Kalau 4 rakaat tuh berat, lebih baik capek perjalanan daripada capek sholat. Padahal secara fisik capek mana? Capek perjalanan. Resiko finansial gede mana? Gede perjalanan, pakai ongkos. Waktu yang dihabiskan banyak mana? Banyak perjalanan. Tapi kenapa dia memilih perjalanan safar? Karena iman yang lemah, sehingga beratnya menunaikan kewajiban sholat lebih besar dalam hatinya dibanding beratnya safar. Maka dia lalu memilih safar hanya dalam rangka meraih rukhsah untuk bolehnya qasar atau bolehnya berbuka saum di bulan Ramadan. Maka itu tidak boleh. Berdasarkan demikian, ada beberapa syarat dibolehkannya mengambil rukhsah safar. Syarat yang pertama, memang niat untuk melakukan safar. Dan safarnya tidak dalam bentuk perjalanan yang maksiat. Baik perjalanannya itu perjalanan yang wajib seperti haji. Hajinya wajib, maka perjalanan yang dilakukan untuk menunaikan haji juga jadi wajib. Atau yang sunnah seperti umpamanya umroh, atau umpamanya thalabul ilm dan yang seterusnya, atau yang mubah seperti ada urusan duniawi, ada urusan bisnis dengan jenis bisnis yang mubah, perjalanannya juga mubah. Maka iya, niat safar untuk itu boleh menyebabkan dia mengqasar sholat. Ini syarat pertama, niat safar. Adapun kalau dia tidak niat safar walaupun mencapai jarak safar, maka tidak berlaku baginya qasar sholat dan rukhsah-rukhsah lain. Syarat yang kedua, safar tersebut benar dianggap safar menurut uruf. Yang dimaksud uruf di sini adalah kesepakatan orang-orang di zaman atau di tempat dia tinggal. Kalau umpamanya di tempat dia tinggal, orang-orang itu secara umum menyatakan pergi ke tempat anu sudah safar, kalau orang Sunda nyaba. Dan perbedaan antara nyaba dengan tidak kelihatan dari segi perbekalan dan dandanan. Kalau umpamanya hanya ke pasar kan paling pakai sandal jepit, bangun tidur gak perlu mandi, cuma dibasahi rambut, sisir gitu ya. Uang paling 5.000, 10.000 cukup. Sebab ke pasar juga cuma menonton orang belanja. Tapi kalau umpamanya orang mau pergi ke tempat yang dia sebut nyaba, pasti mandi. Mungkin biasanya pakai sandal, dia pakai sepatu. Mungkin memakai baju bukan kaos oblong, kaos t-shirt, tapi mungkin pakai baju terbaik atau minimal yang dianggap layak untuk dia pakai. Dompetnya juga lebih tebal daripada ketika pergi ke pasar. Kemudian pergi, ketemu kawannya, kemana yuk? Nyaba, kada yuk. Nyaba mananya safar. Kalau mayoritas orang atau penduduk di tempat tersebut demikian, maka berarti kadayuh tadi sudah dianggap safar. Karena uraf di sana memang demikian. Oleh karena itulah, maka syarat yang kedua adalah perjalanan tersebut sudah dianggap safar menurut uraf. Syarat yang ketiga, tidak boleh meniatkan safar hanya untuk mengambil rukhsah dari safar. Setelah rukhsahnya keambil, dia balik lagi. Uang ada banyak, ya. mobil mewah ada, sopir ada, dia tinggal tidur. Udah sampai mana yang udah keluar kota 3 menit, udah berhenti sholat, qasar, jamaah, pulang lagi, segera kebut 5 menit harus sudah sampai. Akhirnya nanti pas asar dia gak perlu lagi sholat. Maka menyengaja safar hanya dalam rangka meraih kebolehan qasar atau yang sejenisnya, maka itu tidak diperbolehkan. Inilah pembahasan hadis dari Anas tersebut. Kita teruskan. Hadis berikutnya masih dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal madinati ila Makkah, fa kana yusalli rak'atain hatta raja'na ilal Madinah. Kata Anas, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Mekah. Jaraknya hampir 500 km. Kalau zaman dahulu bisa berhari-hari. Kalau sekarang cuma 5 atau 6 jam dengan bus. Kalau dengan pesawat 1 jam atau kurang. Kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Mekah, maka beliau sholat dua rakaat sampai pulang kembali ke Madinah. Hadis ini muttafaqun alaih, tapi lafaz hadis ini bagi Imam Bukhari. Kalau muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi lafaz hadis ini bagi Imam Bukhari, maknanya Imam Muslim lafaznya sedikit berbeda. Tapi maknanya sama. Tapi yang diambil lafaz Bukhari. Kedua, hadis berikutnya karena sama di satu kaliguskan pembahasan dari Ibnu Abbas. Kalau tadi dari Anas, sekarang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam 19 yauman yaqsur. Wa fi lafdhin bi Makkah 19 yauma. Nabi selesai tinggal 19 hari dan di Qasar. Dalam lafaz lain, beliau tinggalnya di Mekah 19 hari. Ini ketika terjadi peristiwa Futuh Mekah, peristiwa penaklukan kota Mekah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud disebutkan 17 hari, dan di dalam riwayat lain 15 hari, dan masih ya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Imran bin Husain 18 hari. Itu di Mekah. Pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu? Pernah. Itu pada waktu peristiwa perang Tabuk. Sebagaimana riwayat yang diterima dari Jabir radhiyallahu an, aqama bi Tabuk 20 yauman yaqsuru shalah. Warwatuhu thiqat illa annahu ukhtulifa fi waslih. Bahwa Nabi SAW tinggal selama 20 hari di Tabuk, dan beliau mengqasar sholat selama di Tabuk tersebut. Seluruh rawi hadis ini thiqat, akan tetapi diikhtilafkan kewasolannya. Wasol itu nyambung atau tidaknya. Tapi hadis ini sahih. Juga diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyatakan huwa hadithun sahihul isnad ala syartil Bukhari wa Muslim. Hadis ini sanadnya sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika menerangkan hadis ini, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu kana idzar tahala taqaddama lana annaka tufidul istimrar ghaliban wa qad yuradu biha az-zaman wa qad la yuradu biha az-zaman qad yuradu biha mujarrad ittisafi ismiha bi khabariha. Ucapan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diawali oleh ucapan kana seperti tadi sudah diterangkan, kana itu memberi makna istimrar. Istimrar itu selalu, terus-menerus. Kadang-kadang kana maknanya waktu, waktu yang telah lalu. Tapi tidak selalu menunjukkan waktu, tapi menunjukkan terus-menerus. Seperti dalam Al-Quran, innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah itu kana ghafurar rahima. Kana di sini bukan menunjukkan waktu. Kalau menunjukkan waktu, sesungguhnya Allah dahulu maha pengampun dan penyayang. Itu dahulu, kalau sekarang belum tentu. Kalau itu kana di sana menunjukkan waktu. Tapi kana di sana tidak menunjukkan waktu, tapi menunjukkan istimroriyah. Allah itu ghafur rahim kapanpun, dulu, sekarang, ataupun yang akan datang. Adapun kalau kana yang menunjukkan waktu, contoh umpamanya, kuntu uqimu syahran di Jakarta. Kuntu, aku dulu, uqimu syahran fi Jakarta, pernah tinggal satu bulan di Jakarta. Itu dulu. Adapun sekarang sudah ada di Bandung lagi. Karena di sana kuntu dan ana, kuntu itu kana dan ana. Jadi kuntu. Atau umpakana Muhammadun yuqimu syahran fi Jakarta. Fi sanatil madhiyah umpamanya. Muhammad pada tahun yang lalu tinggal sebulan di Jakarta. Kalau sekarang sudah di Bandung lagi. Kana di sana memang menunjukkan waktu. Akan tetapi ada kalimat-kalimat tertentu yang mengandung makna kana, tidak menunjukkan waktu tapi menunjukkan istimroriyah. Seperti innallaha kana ghafurur rahim. Ghafur dan rahimnya Allah tidak dibatasi waktu, hanya dahulu saja, enggak. Tapi di setiap saat, di setiap waktu. Sebab kana di sana maknanya adalah istimroriyah. Berdasarkan hal itulah maka hadis-hadis yang menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau melakukan perjalanan lalu dikosor, maka kana di sana menunjukkan istimroriyah alias terus-menerus atau selalu. Inilah yang terkandung di dalam lafaz kana. Dari hadis ini ada beberapa mufradat yang perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada faedah hadis. Ada tiga hadis di sini tadi. Pertama dari Anas yang menyatakan kami keluar bersama Nabi SAW dari Madinah ke Mekah lalu disolat dua rakaat dua rakaat. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas di Mekahnya disebutkan 19 hari. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan 17 hari. Riwayat lain 15 hari. Dan dalam riwayat Imran bin Husain 18 hari. Dan yang ketiga dari Jabir bahwa mereka pernah tinggal 20 hari di Tabuk dan selama itu sholat dua rakaat dua rakaat. Nah, apa yang dimaksud dengan Tabuk? Tabuk ini kira-kira berjarak 680 km dari Madinah. Kalau sekarang ini sudah di luar Saudi, mengarah ke Urdun, ke Yordania. Dan sekarang ini sudah menjadi kota besar yang sudah dikuasai oleh pemerintah di sana. Di sana sudah ada supermarket, ada perkebunan, ada yang lain-lain. Adapun Perang Tabuk yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam terjadi pada tahun 9 Hijriah, tetapi hanya pengepungan semata-mata, tidak terjadi perang. Mengepung orang-orang Yahudi di sana selama 20 hari dan tidak terjadi peperangan, lalu mereka kembali. Apa saja faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang tiga ini? Karena hadisnya ada tiga, maka pasti pelajaran yang bisa kita ambil juga banyak. Sedangkan waktu yang tersisa sedikit lagi, maka faedah dari hadis ini akan kita tunda untuk hari Sabtu yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, karena maghribnya sekarang juga sudah agak siang dikit. Maka kita gunakan waktu yang tersisa sekarang untuk bertanya jawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertanyaan pertama, lebih utama mana? Jika kurang kejelasan ketetapan, mengambil kemudahan agama Islam atau kehati-hatian dalam beragama? Ya, merujuk kepada penjelasan para ulama, maka akan jelas. Kalau kita menemukan ketidakjelasan, perjelas. Sampai kita yakin. Dengan apa perjelasnya? Dengan ilmu. Caranya gimana? Bertanya. Maka yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Oleh karena itu, kalau kekurang jelasannya itu dikembalikan kepada kebodohannya, gak boleh itu dijadikan patokan. Umpamanya ada ketidakjelasan, umpamanya ya, menutup pakai apa, pakai jilbab bagi wanita itu wajib enggak ya, enggak jelas gitu ya, bagi dia enggak jelas. Karena apa? Karena ilmunya enggak sampai dan enggak mau dia mencari ilmu, lalu diambil yang termudah. Ah ya, enggak pakai jilbab aja lah, ribet gitu ya. Maka itu tidak boleh. Jadi kalau ada ketidakjelasan, perjelas dengan ilmu, baik dengan membaca ataupun dengan bertanya. Bagaimana bila kita safar sebelum waktu asar, ternyata kita sampai di kota tujuan jam 9 malam, bagaimana kita melakukan sholat atau cara meringkas sholatnya? Kalau kita sudah tahu dari awal bahwa kita akan pergi safar sebelum asar, asar tarik ke zuhur. Umpamanya kita dari Bandung mau ke Jakarta, pakai kereta atau pakai travel jam 2. Kita sudah bisa prediksikan sampai di Jakarta macet. Karena dari sini jam 2 sampai di Jakarta sekitar jam 5-an itu pas. Pas bubar-bubarnya seluruh mobil dari kantor, pasti macet. Bisa 3 jam di perjalanan di dalam kota Jakarta aja. Kalau sudah tahu seperti itu, kita bisa antisipasi, tarik asar ke zuhur, di jama. Nanti kalau kita tahu di Jakarta itu pasti macet, ada rest area kan di jalan, sholat dulu maghrib. Atau umpamanya kalau tidak, kalau sampai di Jakarta belum maghrib, pas maghrib sudah kejebak macet, gak apa-apa, maghribnya nanti ditarik ke isya, dibolehkan. Jadi seribet apapun kondisi kita, insya Allah masih bisa diantisipasi untuk tetap bisa sholat. Wallahu a'lam. Bagaimana dalilnya bahwa hukum itu adalah karena ada sebab, bukan karena hikmah? Nah, ini pembahasan usul fiqih. Bagaimana lahirnya kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi? Itu harus membahas masalah usul fiqih. Lalu saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa hukum asal ibadah adalah haram kecuali yang Allah syariatkan. Dan hukum dasar suatu hal adalah mubah kecuali yang ada melarangnya. Titik, ini bukan pertanyaan, ini informasi bahwa dia pernah mendengar kaidah itu. Maksudnya apa benar gitu? Iya betul. Tapi orang yang jahil, orang yang bodoh, yang tidak pernah belajar ilmu syar'i, aneh, masa pada asalnya ibadah haram, kan pada asalnya ibadah diperintahkan, kan gitu ya? Kok ada kaidah al-aslu fil ibadati at-tahrim, pada asalnya ibadah itu haram? Oh, enggak benar, ibadah itu kan asalnya wajib. Kenapa dia ngomong begitu? Karena bodoh. Bodoh enggak mau belajar. Kebodohannya dipakai untuk mengkritik ketetapan para ulama berdasarkan Quran dan Sunnah. Padahal para ulama memaksudkan al-aslu fil ibadati at-tahrim, yakni pada asalnya melaksanakan kaifiat dan waktu ibadah itu haram. Jenis ibadah dan waktunya haram. Ibadahnya wajib. Tapi bagaimana cara ibadah dan kapan waktu ibadah itu pada asalnya haram. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Baik dengan perintah wajib ataupun perintah sunnah. Contoh, sholat. Pada asalnya sholat haram. Kecuali kalau ada yang merintahkan. Seperti perintah sholat yang 5 waktu. Perintah sholat tahajud yang hukumnya sunnah. Syukur wudu, itu ada dalilnya. Tahiyatul masjid, rawatib, dan yang lain-lain. Adapun kalau sholatnya tidak ada perintah jam segini, sholat 5 rakaat, haram, tidak boleh. Kenapa haram? Tidak ada yang memerintah, dalil baik ayat ataupun hadis yang memerintahkan. Kenapa diharamkan? Karena melakukan ibadah tanpa perintah berarti menetapkan syariat semau dia. Syariat ini bikinan siapa? Bikinan Allah Azza wa Jalla. Punya Allah dan Allah yang menetapkannya. Enggak boleh sembarang kita, semau kita menetapkan. Ah, kan sholat bagus. Apa sih isinya sholat yang 5 rakaat jam segini? Isinya Fatihah, isinya surat, isinya ruku, sujud, dan semuanya bagus, enggak ada yang buruk. Kenapa diharamkan? Gitu ya. Kenapa diharamkan? Karena orang yang sholat 5 rakaat jam segini berarti dia menetapkan syariat baru yang tidak Allah perintahkan. Dan membuat syariat yang tidak Allah perintahkan itu bukan dosa kepada sama manusia, tapi dosanya kepada Allah. Padahal Allah sudah memberikan aturan nih, gitu kan. Jangankan Allah atur, kita aja manusia di kantor sebagai bos bikin aturan begini, begini, begini. Nih, udah bikin aturan ini sudah ribet loh. Difikirkan, dipikir, dibulak-balik gitu kan, dibeweng, diutahkan, dimusyawarahkan, dikonsultasikan. Nih, lalu ada karyawan bikin aturan baru di tempat kita. Tanpa persetujuan kita, tanpa ini dan itu gitu ya. Apa tindakan kita? Gemes. Ini orang nyanyahuanan, kokolot begogan begitu. Ngambek. Itu manusia, apalagi Allah. Allah itu maha pencemburu. Tidak boleh ada saingan dalam menetapkan syariat. Oleh karena itu, jangankan membikin-bikin amalan baru, menambah dari amalan yang sudah ada juga, Allah murka. Amalan itu ditolak, tidak diterima, dan dapat dosa. Oleh karena itu, pada asalnya melakukan ibadah haram. Maksudnya bukan melakukan ibadah yang umum, tapi ibadah-ibadah khusus. Waktunya, caranya, bentuknya, dan seterusnya haram, tidak boleh. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Dari jam segini, ngong azan. Pas mau pergi ke sekolah, dari rumah, di halaman rumah, azan dulu. Mau naik angkot, sebentar pir, azan dulu. Azan bagus enggak? Bagus, enggak ada keburukan. Tapi kenapa dilarang? Karena menambah-nambah syariat baru tentang hal azan yang tidak Allah perintahkan. Inilah kekeliruan orang tersebut, wallahu a'lam. Ustaz, kalau ana melakukan safar dan sampai menginap di rumah saudara, lebih baik atau lebih afdol kita jamak qasar maghrib dan isya? Apa kita ikut berjamaah dengan imam setempat lebih baik ana jamak qasar, apa ikut berjamaah maghrib dan ikut berjamaah isya, mana yang lebih afdol? Ini laki-laki ya. Kalau laki-laki lebih baik berjamaah, karena kewajiban berjamaah lebih kuat daripada kewajiban mengqasar. Kecuali Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan bila safarnya banyakan dan ketika dia atau mereka melakukan sholat berjamaah secara sama musafirin tersebut tidak menimbulkan fitnah, maka ya lebih utama mereka melakukan sholat berjamaah sesama musafirin dan diqasar, sehingga dua-duanya dapat, kewajiban berjamaahnya dapat, qasarnya juga dapat, dengan catatan tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau menimbulkan fitnah berjamaah di rumah padahal di samping masjid, lalu jamaah masjid karena orang awam curiga, wah ini aliran sesat nih, serbu, nah itu bahaya. Maka tidak boleh. Maka lebih utama kita sholat di masjid berjamaah dengan kaum muslimin. Kalau liburan atau tamasya keluar kota, apakah termasuk safar? Iya, kalau keluar kota dari sini ke Jakarta, ke Cirebon, ke Jogja, itu safar. Apa saja syarat bisa menjamak sholat? Syarat bisa menjamak sholat, pertama karena hujan. Kalau maghrib hujan, jamak dengan isya. Kalau zuhur umpamanya hujan, boleh dijamak dengan asar. Boleh, tidak wajib. Boleh enggak tidak jamak? Boleh juga. Boleh menjamak? Boleh. Kedua, nanti kita akan bahas hadisnya tentang hal itu. Kedua, karena kelelahan. Capek umpamanya kita datang sebelum maghrib. Pas maghrib mandi azan, kita capek dan ngantuk. Boleh kita setelah sholat maghrib dijamak dengan isya lalu tidur. Karena kalau umpamanya tidak dijamak, setelah maghrib bisa tumbang langsung nih, nanti isyanya bisa kebablasan sampai subuh. Maka dibolehkan dia menjamak karena kelelahan, karena kecapean. Ketiga, karena situasi menyebabkan tidak bisa sholat kecuali dijamak. Seperti kita umpamanya pulang dari kantor jam 5:30 mau pulang, kejebak macet. Ketika maghrib kita ada di tengah jalan, gak mungkin turun. Gak mungkin juga kita menepi. Jangankan menepi itu, maju juga susah. Terus sampai jam 8 sampai isya datang. Secara teknis kita tidak memungkinkan sholat pada waktunya, maka ya itu membolehkan kita untuk dijamak. Ustaz, saya berdialog dengan teman. Dia membahas tentang syahadatain strip bai'at. Beda bai'at dengan syahadatain ya. Dia mengajak saya bersyahadat dengan kesaksian beberapa orang, tapi saya menolaknya. Iya, tolak saja, bagus. Apakah ada hukum syar'i mengenai hal tersebut? Apakah hujahnya bila tidak ada hukum syar'inya? Tanya, kenapa harus bersyahadat? Apakah menganggap kita bukan Islam? Kalau ya, umpama begini biasanya. Apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Kalau orang belum bersyahadat, sudah Islam belum? Belum. Kamu kapan syahadat? Ya, saya dalam setiap sholat juga syahadat. Itu mah syahadat dalam sholat, bukan syahadat masuk Islam. Kita bingung. Iya ya. Nantilah saya pikirkan dulu di rumah. Kalau sekarang kamu pulang mati di jalan gimana? Mending syahadat sekarang. Terus harus ada saksi lagi. Dengan logika ya. Seolah-olah Islam ditetapkan dengan logika. Kita bantah. Kita sudah Islam sejak lahir. Dalilnya apa? Quran dan hadis. Mana Qur'annya? Allah menyatakan faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. Itu surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Surah 30 ayat 30. Hadapkan wajahmu ke arah agama yang lurus ini. Itulah agama yang lurus ini. Itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah itu. Di atas agama yang lurus itu. Ini ayat. Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan atadruna ketika membahas hadis riwayat Imam Bukhari, kullu ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Abu Hurairah perawi hadis ini menanyakan kepada pengikutnya, atadruna ma fitrah? Tahu enggak kalian apakah fitrah itu? Fitrah itu Islam berdasarkan ayat fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha. Oleh karena itu semua bayi yang lahir itu Islam. Walaupun orang tuanya Nasrani atau Yahudi, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang nanti akan menasranikan dia, meyahudikan dia atau memajusikan dia. Kalau orang tuanya Yahudi, nanti anaknya diyahudikan. Kalau orang tua yang Nasrani, dinasranikan. Kalau Majusi, dimajusikan. Kalau Buddha, Hindu, nanti dirubah. Tapi kalau umpamai anak itu lahir langsung mati, dia matinya di atas Islam. Apalagi kalau orang tuanya Muslim. Makanya tidak didapati keterangan Nabi mensyahadatkan Hasan dan Husain cucunya. Para sahabat mensyahadatkan anak-anaknya pas baliknya. Enggak. Kenapa? Karena sudah Islam. Makanya begitu kecil diajari langsung yang lain-lain. Baca Quran, diajari sholat dan seterusnya. Perintah Nabi, murru auladakum idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika dia usia berapa tahun? 7 tahun. Itu 7 tahun itu bukan mengajari, memerintahkan. Mengajarinya dari kecil. Pas 7 tahun dia sudah bisa. Imam Sufyan Atsauri ketika ditanya, kapan kita memulai mengajari anak kita tentang sholat? Beliau menjawab, ketika si anak sudah bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Ajari dia sholat sesuai dengan kemampuan dan daya tangkap dia. 7 tahun itu sudah bisa, sudah khusyuk, perintahkan. Kalau 10 tahun belum, pukul. Tidak pernah Nabi menyatakan syahadatkan dia ketika balik. Tidak ada. Oleh karena itulah, maka menyuruh orang untuk bersyahadat kembali, pertama berarti menganggap kita belum Islam. Kalau belum Islam apa? Kafir. Kedua, menyelisihi amalan Nabi dan para sahabat. Ketiga, menetapkan suatu hukum dalam masalah akidah dengan logika dan mengabaikan wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi serta penjelasan para sahabat dan penerangan para ulama. Tolak saja. Bahkan tanya dalilnya, mana kewajiban harus syahadat. Kalau dia dengan logika seperti tadi, coba tanya, kenapa Nabi tidak mensyahadatkan Hasan Husain? Kenapa para sahabat tidak mensyahadatkan anak-anak mereka di saat balik? Oleh karena itulah, orang-orang yang mewajibkan bersyahadat kembali, mereka berada pada titik yang berbahaya dalam masalah akidah, karena bisa-bisa mengap kafir kepada orang yang tidak syahadat. Nanti pas setelah syahadat pulang ke rumahnya, bapaknya kafir, ibunya kafir, saudaranya, keluarganya kafir. Gak mau sholat di masjid, imamnya kafir, belum syahadat dia. Kan gitu, tidak sah. Selain diri dan kelompoknya kafir. Dan itu berbahaya. Dan kelompok ini ada. Ya sudah, sampai di sini saja. Sebentar lagi azan maghrib. Insya Allah kita berjumpa kembali hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.